Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, sungguhnya segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala sesuatunya, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan rahmat, lindungan dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita melalui acara siaran Radio Republik Indonesia ini berusaha untuk mengajak seluruh pendengar yang berbahagia agar dapat merenungkan lebih dapat memaknai dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar terjemahan. Maka saat sekarang ini kita sudah memasuki ayat ke-60 dari surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa mura'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Artinya, kecuali istrinya, maksudnya istri dari Nabi Lut atau keluarga Nabi Lut, kami telah menentukan bahwa sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang tertinggal, artinya bersama orang-orang kafir lainnya. Ayat ini adalah mempunyai hubungan yang sangat erat pada pertemuan kita yang telah lalu, yaitu ayat 59, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa ala lutin inna lamunajjuhum ajmain. Sekarang, illa mura'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Jadi di sini illa itu adalah harful istisna. Istisna itu artinya pengecualian. Yang pertama pada kajian ayat 59, pengecualian kepada keluarga Nabi Lut. Jadi setelah pengecualian itu menafikan, dalam arti kata meniadakan, dengan menguatkan setelah kata illa itu adalah kepada keluarga Nabi Lut, insya Allah, kata Allah, akan menjadi orang-orang yang terselamatkan. Maka setelah illa yang kedua itu juga begitu, illa mura'atahu, kecuali istrinya. Ini adalah untuk menafikan setelah isbat, artinya istrinya akan terkena kepada golongan orang-orang yang berbuat nista, orang-orang yang digolongkan kepada golongan orang-orang kafir. Maka dalam ayat ini juga kita sangat mengenal tentang arti istisna tersebut berurutan dengan musannanya. Maka musanna pertama kita ambil adalah dari mustasna minhu, yaitu alalu. Sedangkan mustasna yang kedua, pengecualian yang kedua yang diambil adalah dari pengecualian yang pertama. Artinya bahwasanya yang sebagaimana kita ucapkan tadi, maka kita berikanlah contoh contoh seperti ucapan orang yang berhutang kepada kita, uangmu padaku 10.000 kurang 4.000. artinya dia menetapkan bahwa hutangnya kepadamu itu tinggal 6.000 lagi, lalu kita menatapnya agar dia mengingat bahwa berapa yang telah kita bayar kepada orang tersebut. Kemudian dia berkata kurang 1.000 atau 1.000, itu artinya dia telah mengakui bahwa hutangnya sebanyak 7.000 setelah sebelumnya dia menetapkan sebanyak 6.000 rupiah. Itulah arti dari illa mura'atahu dan sebelumnya illa alatun. Jadi yang tersisa adalah imro'atahu. Apa maksudnya yang tersisa ini? Adalah orang-orang kaum musyrik. Tadi sudah disebutkan secara keseluruhan bahwasanya keluarga Nabi Lut itu akan selamat, akan diselamatkan Allah dari orang-orang yang kafir. Setelah itu ada illa yang kedua, kecuali adalah istri dari Nabi Lut. Kenapa ini terjadi? Karena Allah sudah mengetahui bahwasannya istri Nabi Lut dia masukkan kepada golongan orang-orang kafir, dalam arti kata orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang betul-betul melanggar perintah Allah, tidak mengindahkan perintah dari Allah dan tidak mengindahkan perintah dari suaminya, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Untuk itulah Allah binasakan hal tersebut. Tidak ada istilah keluarga Nabi, karena tidak ada yang menjamin. Yang menjamin itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah menjamin, maka itu akan sangat mudah. Kenapa Allah bisa menjamin? Tentunya ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Tinggal kita hanya menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Ustaz Ardi. Iya, Ustaz Fajrul dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah lanjutan ayat yang kita bahas pada hari ini. Sebagaimana tadi sudah ditegaskan oleh Ustaz Fajrul, masih merupakan lanjutan kisah daripada kedatangan para malaikat kepada Nabi Ibrahim untuk mengkabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan menurunkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala berupa azab kepada kaum Lut, yang hanya keluarga kaum Lut itu sajalah yang selamat, yang lain habis semuanya tersapu oleh azab itu. Termasuk di dalam yang tersapu itu adalah istri daripada Nabi Lut alaihi salam sendiri. Ini menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul tadi dan sudah disinggung, bahwa orang tua yang saleh itu tidak menjamin ya bahwa anaknya akan menjadi saleh. Suami yang saleh itu tidak akan menjamin kalau istrinya juga menjadi orang yang saleh, dan begitu juga sebaliknya, istri yang salehah tidak akan menjadikan suaminya menjadi orang yang saleh. Artinya kesalehan itu bukan harta warisan, bukan sesuatu yang dapat diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang. Dia butuh kepada usaha. Untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dibutuhkan usaha daripada manusia itu sendiri. Tidak bisa ya hanya menopangkan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi seseorang mengatakan bahwa dia berbuat maksiat ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu pemahaman ini sungguh sangat salah, sungguh sangat jauh daripada syariat yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan syariat itu dibawa oleh baginda Rasul dan diajarkan kepada kita, bahwa betul tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini melainkan takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi perbuatan maksiat itu, itulah yang menjadi masalah, itulah yang menjadi dosa. Dan karena dosa itu pulalah kita berhak, artinya orang yang melakukannya itu berhak untuk mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan istri daripada Nabi Lut adalah orang yang melakukan dosa itu, dosa penyimpangan seksual itu, dan dia termasuk orang yang menyuarakan itu. Nah, ini menjadi penting bagi orang-orang yang sekarang juga menyuarakan kebebasan hubungan seks, dan mereka-mereka yang mengkampanyekan homoseks dan lesbian. Ya, dan kita melihat terkadang ironinya itu dilakukan oleh orang-orang yang memahami ajaran agama. Tapi itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil, karena boleh jadi hatinya sudah tertutup dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjauhkan pemahaman yang sahih, yang benar dari akal fikirannya, sehingga pemahaman-pemahaman yang batil, yang sesat, itulah yang menguasai dirinya. Dan hawa nafsu sudah menjadi alat di dalam dirinya yang menguasai dan mengatur pola pikirnya. Kalau itu sudah terjadi pada diri seseorang, maka tidak mustahil dia bahkan menjadi pembela kemungkaran habis-habisan. Dia adalah orang yang berdiri paling depan, di saf yang paling depan untuk membela kebatilan, walaupun kebatilan itu tidak ada kesamaran lagi. tidak ada keraguan lagi. Seperti orang-orang yang mengajak orang lain untuk melakukan hubungan seks bebas dengan menyebarkan kondom, ya, ini kan artinya mengajak, ayo berzina beramai-ramai, kita akan bebas dari penyakit HIV dan AIDS dengan cara menggunakan kondom. Bukankah ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelakunya bahkan diterangkan di dalam Al-Qur'an secara qat'i, secara jelas dan nyata, selayaknya seperti matahari di siang bolong, bahwa pelakunya kalau belum menikah dengan sah dicambuk 100 kali, dan di dalam hadis ditambah pula dengan diasingkan setahun. Kalau mereka yang sudah menikah dengan sah, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia dirajam sampai mati sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau itu hukuman bagi pelakunya, bagaimana pula bagi orang yang berusaha mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan itu? Tentu ini adalah satu dosa yang lebih besar lagi. Dan begitu juga orang yang menghalalkan perbuatan atau penyimpangan seksual berupa homo dan lesbian itu, ya, ini hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan memohon ampun, dan yang paling penting dia mencabut pernyataannya itu apabila dia pernah menyatakan itu. Ini adalah hal yang sangat penting dan paling mendasar dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, agar keluarganya menjadi keluarga yang bersih, dalam artian terhindar dari segala bentuk kekejian, dan perbuatan itu adalah perbuatan fahisyah dan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat tidak menyukainya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Bahwasannya itu adalah merupakan siksaan. Tidak hanya di dunia akan dirasakan manusia ini, Allah juga akan memberikan di akhirat kelak nanti. Artinya kita tidak akan terhindar. Maka kalau untuk menghindarinya, marilah kita berusaha masing-masing untuk mencegah. Karena apa? Karena ada yang perlu kita ketahui dalam firman Allah, akhir dari penutup ayat 60 ini, innaha laminal ghabirin. Arti kata ghabir itu adalah, di sini memang diartikan adalah orang-orang yang akan tertinggal di bersama orang-orang kafir. Tertinggal di sini maksudnya adalah masuk ke dalam api neraka. Dan yang paling sangat penting yang kita ketahui arti ghabir ini adalah artinya al-baqi. Al-baqi fil azab, fi azab, apa? Al-baqi minal apa? Fil azab atau finnar. Artinya mereka itu akan kekal di dalam api neraka. Mereka itu akan kekal dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita memperhatikan kata-kata ghabir tersebut. Artinya sudah tidak ada penawaran lagi, maka neraka welah bagi mereka, naudzubillah summa naudzubillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.